Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amin. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, syukur alhamdulillah di pagi hari yang indah sejuk ini kita berjumpa kembali dalam tayangan dakwah agama Islam hasil kerjasama Kementerian Agama Republik Indonesia dengan Lembaga Penyiaran Publik TVRI. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa menetapkan iman dan Islam kita, yang senantiasa menjaga kita dan memelihara kita. Salawat dan salam senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membawa umatnya minaz zulumati ilan nur, dari alam yang gelap menuju alam yang penuh dengan cahaya Allah Subhanahu wa taala. Pemirsa, sebagai kecintaan kita juga kepada Nabi Allah Muhammad, hari ini kita akan membahas tentang fadilah salat-salat sunnah. Ini merupakan rangkaian kelanjutan dari tema kita pada beberapa hari yang lalu. Dan hari ini seperti biasa yang akan membahas tentang keutamaan sholat adalah Bapak Dr. Mas Haji Ahmad Jauhari MSI. Beliau adalah Direktur Penerangan Bimbingan Agama Islam Kementerian Agama Republik Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar, Pak? Alhamdulillah. Alhamdulillah sehat walafiat ya. Senang sekali bisa berjumpa kembali dengan Pak Ahmad Jauhari. Ya. Saya yakin sekali ini pemirsa sudah menantikan nih tayangan kita ini karena berkelanjutan terus ya, Pak ya. Iya. Mengenai fadilah salat-salat sunnah. Terima kasih Pak Ahmad Jauhari. Ya. Dan bersama kami juga hadir di studio ibu-ibu yang solehah, ibu yang cantik dari Majelis Taklim Al Muhajirin Taman Narogong Indah Bekasi, Ibu ya. Assalamualaikum ibu-ibu. Oh, lemes. Apa kabar, sehat ibu ya? Alhamdulillah sehat. Senang sekali bisa bergabung lagi kita di acara ini, terus mengkaji ilmu-ilmu agama ya bu. Dan bersama kami juga hadir tim Gambus yang akan memeriahkan acara kita pagi hari ini ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari tim Gambus Az-Zahra Klender Jakarta Timur ya, pimpinan Ibu Hajah Nunung. Terima kasih. Ya, baiklah pemirsa, dimanapun Anda berada, sebagai sebuah tanda kecintaan kita kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, kita menghidupkan sunnah-sunnahnya, termasuk pelaksanaan sholat-sholat sunnah. Nah ini mungkin pada beberapa hari yang lalu kita baru diingatkan atau baru menyadari betapa pentingnya dan banyak sekali keutamaan-keutamaan yang menyangkut sholat-sholat sunnah ya Pak ya. Nah kita masuk pada masalah sholat sunnah witir. Nah kalau kemarin pemirsa ini sekedar mengingatkan saja, kalau Anda menyimak pada beberapa hari yang lalu kita sudah membahas tentang keutamaan sholat-sholat rawatib. Kemarin ada ba'diyah dan qabliyah zuhur, kemudian qabliyah dan ba'diyah isya, dan ada beberapa sholat-sholat sunnah yang lainnya. Hari ini mari kita simak bersama keutamaan sholat witir, caranya, dan juga hal-hal lain yang menyangkut kesempurnaan kita di dalam menjalankan ibadah sholat sunnah. Bisa langsung Pak Ahmad Jauhari, pengertian dulu barangkali dari makna sholat witir itu apa Pak? Sholat witir itu sholat yang rokaatnya ganjil ya. Dan itu ada sebuah hadis, innallahal witru yuhibbul witr. Allah itu kan ganjil tunggal ya, senang dengan yang tunggal. Yang tunggal, yang ganjil. Nah, oleh karena itu sholat witir adalah salah satu sholat ibadah sunnah yang sangat disukai oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena itu disukai oleh Allah, maka kalau hambanya suka melakukan itu, artinya melakukan sesuatu yang disukai oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan coba-coba kita melakukan sesuatu yang tidak disukai oleh orang yang kita sukai. Suami ibu misalnya enggak suka kalau ibu di rumah pakai daster blawuk. Blawuk. Blawuk ya? Blawuk. Iya. Blawuk. Dasternya sudah kumel. Suami orang kantoran begitu datang, ibunya, istrinya pakai daster yang sudah kumel. Waduh, kata sobek lagi. Sudah capek di kantor, datang ke rumah disuguin bendera antar negara yang kayak gitu kan, kayak peniti lagi. Iya, mau peniti, mending kalau peniti udah diikat-ikat sebelah sininya gitu. Jadi itu suami nggak akan suka. Iya. karena dia nggak suka dengan yang begitu-begitu. Tapi sebaliknya kalau misalnya datang dari kantor pakaian ibu rapi, ya nggak, ya pakai make up tipis-tipis. Kayak ya. Sekarang nih, kayak ke studio sekarang ya Pak. Iya, kayak di studio gini, kayak begini nih. Kemudian ya lipstik yang oke, ya tidak tebal-tebal, tidak menor. Suami begitu capek turun dari mobil sudah, masya Allah, asyidah. Nah kan suka. Nah oleh karena itu, nah Allah Subhanahu Wa Taala senang dengan yang namanya ibadah shalatul witr. Kalau ibu melakukan itu, pemirsa melakukan yang disukai oleh Allah Subhanahu Wa Taala, maka Allah juga akan suka kepada kita. Sebaliknya kalau Allah, kalau Anda melakukan sesuatu yang tidak disukai oleh Allah, Allah juga tidak suka dengan kita. Nah, oleh karena itu sholat witir ini menurut saya penting sekali untuk kita bahas. Nah, dalam konteks itu maka saya akan bacakan salah satu hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di sini disebutkan, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul man shalla sholat ad-duha, barang siapa sholat duha ya, wa shoma thalatha ayyamin min asyhar wa lam yatrukil witr, dan dia tidak pernah meninggalkan sholat witir. Wah, ini konteksnya dengan witir ya. Wa lam yatrukil witr, dia tidak pernah meninggalkan sholat witir, fi safarin wala hadarin, baik dalam kondisi dia sedang bepergian ataupun ada sedang di rumah. Di sini disebutkan kutiba lahu ajru syahidin, dia berhak mendapatkan pahala sama dengan pahala orang yang mati syahid. Sama dengan orang mati syahid. Jadi kalau mau cari pahala mati syahid, ya sholat witir pelihara. Enggak pakai rompi yang di dalamnya paku segala macam terus meledak. Wah, itu belum tentu dari mana lagi. Iya. Mati syahid. Enggak ada dalilnya. Dalilnya. Orang kita dalam negara bukan negara perang kok. Kita ini sedang damai-damai aja, kurang apa kita? Ya. Sholat bebas kita, mau berapa puluh rakaat saja asal sesuai dengan ajaran Allah dan Rasulnya, monggo. Ya kan? Ya. Sholat malam tidak dilarang, sholat duha monggo, sholat witir oke. Okay. Ya, sholat-sholat sunnah, ibadah apa saja, oleh negara itu bebas ini. Gitu. Mau haji, mau tiap bulan? Enggak, haji mau tiap bulan enggak ada. Umrah. Nah, waktu yang diberikan oleh Allah kepada kita begitu luas dan belum dimaksimalkan. Itu saja belum dimaksimalkan, ngapain kita mikir yang aneh-aneh? Yeah. Ya kan? Indonesia ini sudah luar biasa. Hukum-hukum yang berbalutkan ajaran Islam untuk orang Islam bebas. Bebas. Ada kan undang-undang zakat ada, undang-undang wakaf ada, iya. Undang-undang perkawinan ada. Semua ya, dilindungi ya ibadah-ibadah iya, dalam agama Islam itu. Penyiaran oke. Bahkan undang-undang perkawinan tuh Bu ya. Iya. Yang paling untung ibu-ibu nih. Laki-laki enggak boleh poligami kecuali dengan izin ibu-ibu. Iya. Pemirsa di rumah ya. Hati-hati tuh, kalau poligami ada undang-undangnya. Undang-undangnya jangan asal aja ente. Ada caranya. Kenapa begitu? Memang diatur supaya jangan kita tidak berbuat tidak adil, iya. Kan itu kan ada. Ada tahapan-tahapan. Tidak sebebas-bebasnya. Tidak sebebas-bebasnya. Ya. Tidak dilarang sama sekali, tapi ada mekanismenya sesudah dengan ajaran Allah. Iya. Oleh karena itu harus berbagi ya. Kalau kita ingin ya dapat pahala mati syahid ya. Salat witir. Salat witir. Itu ada mekanismenya. Ya. Begitu Ibu. Ya, tadi hadisnya sudah disebut ya. Ya, keutamaan yang lainnya Pak. Selain tadi meninggal di jalan Allah ya. Iya. Jadi wa min fadailil witri anna Allah Subhanahu wa taala yuhibbuhu. Keutamaan salat witir itu Allah menyukai itu. Faman ata bihi faqad ata bima yuhibbuhu Allah. Barang siapa dia melaksanakan itu, berarti dia melaksanakan sesuatu yang disenangi oleh Allah Subhanahu wa taala. Iya. Kalau kita disenangi oleh Allah, enak. Minta apa aja dikasih, minta Pak. Minta apa aja kasih. Enggak minta juga dikasih. Enggak minta juga dikasih. Ya, kan? Waktu pengajian beberapa minggu yang lalu kan sudah saya sampaikan. Iya. Kalau kita cinta Allah, Allah cinta kita, selesai. Mau minta apa juga, ya. Enggak minta aja dikasih. Oke, itu yang pertama itu. Iya. Kemudian ada hadis lain lagi begini. Fa'an Ali radhiyallahu anhu qala al-witru laysa bihatmi ka shalatil maktubah. Witir itu tidak dipastikan seperti salat wajib. Iya, benar ya. Walakin sunnatul Rasul sallallahu alaihi wasallam. tapi itu adalah pekerjaan yang tidak pernah ditinggalkan oleh Rasul. Jadi kita membedakannya kan susah ya. Cuma tidak disebutkan wajib, wajib saja. Tapi Rasul melaksanakan terus. Nah kalau kita cinta Rasul, cinta Allah, kenapa kita tidak lakukan itu? Kan itu. Qala, baginda Rasul bersabda, innallahal witru yuhibbul witra. Tuh. Allah itu witir, ganjil. Suka dengan yang ganjil. Suka dengan yang ganjil. Gitu kan? Hmm. Fa'awtiru, maka bersolat witirlah kalian ya ahli Al-Qur'an, wahai orang-orang ahli Qur'an. Ya, orang Islam lah ya. Nah, disebutkan lagi dalam hadis yang lain, wah ini lebih seru lagi nih. Walidzalika hadzara sallallahu alaihi wasallam man tarakahu man tarikahu biqolihi. Oleh karena itu baginda Rasulullah SAW mengingatkan kepada orang-orang yang suka meninggalkan witir. Dan beliau berlepas tangan dari orang-orang yang suka meninggalkan, witir. Beliau bersabda begini, al-witru haqqun. Witir itu hak. Al-witru haqqun. Faman lam yutir falaysa minna. Barang siapa dia tidak pernah mau sholat witir, ya tidak termasuk golonganku. Tidak termasuk golonganku yang baik. Ya gitu. Falaysa minna. Al-witru haqqun. Sampai dua kali disebutkan, bahkan tiga kali. Al-witru haqqun faman lam yutir falaysa minna. Witir itu hak yang biasa saya lakukan. Maka barang siapa dia tidak suka sholat witir, dia tidak termasuk golonganku yang baik. Itu al-witru haqqun faman lam yutir falaysa minna. Salatan, tiga kali disebutkan. Saking pentingnya kan, tidak pernah ada yang lain disebut-sebut begitu. Maka minimal kita itu ya, kalau kepaksa atau misalnya apa ya, paling tidak satu rakaat lah sholat witir. Iya, pelit amat itu. Baik, jadi saya membayangkan kalau ibadah-ibadah amalia seperti ini, sholat-sholat sunnah seperti yang dijelaskan Pak Ahmad hari ini, masuk kepada kurikulum anak-anak sekolah, ya ini menjadi latihan mereka untuk terus mendirikan sholat, sehingga sholat wajibnya juga pasti tidak akan tertinggal ya Pak ya. Nah, mengenai waktu Pak, waktu sholat witir, mungkin ada penjelasan dari berbagai dalilnya Pak? Sholat witir itu yang karena witir itu sholat penutup ya, tentunya ya di malam hari, ya di malam hari di mana kita sudah melakukan sholat-sholat sunnah yang lain. Itu. Tapi ada yang mengatakan kalau takut nanti malah tidak, nggak masalah di sore juga. Jadi setelah sholat isya, sunnah-sunnah yang lainnya kemudian ditutup oleh witir. Tapi malamnya kita bangun kemudian kita tahajud, masih boleh Pak? Nggak apa-apa, karena pengena, kalau saya memahaminya begini, witir itu penutup ya, penutup itu dalam pengertian dalam satu season gitu. Kalau sudah ganti season ya buka lagi terus nanti ya. Nah, cuma ada sebagian ulama mengatakan ya sudah, oke nggak ada apa-apa, tapi nggak usah sholat witir lagi, sebab tidak ada ya, dalam satu malam witro nih dua witir. Oh begitu. Jadi bisa ya, abis sholat isya kita tutup witir, kemudian kita tidur, kita bangun lagi tahajud masih bisa. Iya. Khawatir tidak bangun kita ya. Kalau kita yakin bisa bangun, ya ya nanti aja terakhir yang terakhir. Iya. Nah kemudian Pak, dasar hukum dari sholat witir itu sendiri apa Pak di hadis itu disebut? Ya itu tadi hadisnya beberapa tadi ya. Iya. Di sini al witru. Termasuk masalah keutamaan tadi ya. Iya. Al hak al witru hakun. Faman lam yutir falaysa minna. Ini kan baginda Rasul. Iya. Jadi witir itu hak yang biasa saya lakukan. Kalau dia ada orang yang tidak witir ya tidak termasuk golonganku yang baik. Ya kalau kita jadi umat Nabi Muhammad tapi misalnya kita enggak begitu taat, kayak ibarat kita hidup di dunia enggak disapa juga enggak pernah, kan enggak enak. Ya? Enak ya. Enggak enak itu. Ibu-ibu misalnya suami istri ya, jangan kate nggak disapa sampai tiga hari ya, sehari aja bapaknya diem aja bingung, nggak enak ya satu rumah itu nggak, aduh apa kerudung saya yang kurang bagus ya, atau ambil kaca lagi, apa bibir saya kurang bagus ya, gitu terus kan. Nah kalau misalnya kita kok tidak disukai oleh baginda Rasul misalnya karena falaysa minna tidak termasuk golongan yang baik, aduh susah sekali Bu, sebab di akhirat itu yang akan menolong kita adalah Rasul. Syafaatnya yang akan memberikan syafaat kepada kita Rasul, tidak yang lain. Ya tentu amalan kita di samping iya. amalan kita. Cuma amalan kita seberapa banyak sih? Iya betul. Misalnya sedekah, ya amalan sedekah juga nanti akan nolong kita. Gitu. Iya. Nah, tapi di antara yang diharapkan sekarang adalah syafaat dari baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di hari di mana tidak ada satu orang pun yang bisa memberikan syafaat hanya baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Insya Allah nanti dalam pengajian kapan-kapan kita akan bicara tentang syafaatul uzma, syafaat yang luar biasa besarnya dari baginda Rasul. Maka beruntung umat Nabi Muhammad itu di dunia dan di akhirat. Rasul memberikan tuntunan kepada kita untuk hidup di dunia, di akhirat juga nanti kita akan memetik buahnya. Sekaligus Rasul sudah berjaga-jaga untuk memberikan syafaat dan bantuan serta pertolongan kepada umat. Iya. Beruntung ibu-ibu yang jadi umat Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan ternyata banyak sekali sunah-sunah Nabi Allah Muhammad yang bisa kita laksanakan dengan mudah ya. Jadi tidak pula pilih sunah Nabi ya. Iya. Ada yang pula pilih sunah. Nah ini hadisnya nih Mbak Evi nih. Iya. Man khafa alla yakuma min akhiri lail fal yutir awalahu. Barang siapa dia takut gak bisa bangun nanti di akhir malam. Ya, enggak apa-apa di awal. Itu. Di awal waktu tadi ya. Wa man tamya'a an yakuma akhirahu falyutir akhir lail. Tapi kalau dia yakin luar biasa ya sudah nanti di akhir malam. Di akhir malam, fa inna sholata akhir lail masyhudatun wa dzalika afdal. Karena sholat di akhir malam itu disaksikan oleh malaikat dan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wadhalika afdol, dan itu lebih utama. Gitu. Tapi hebatnya itu kalau khawatir gak bangun ya bolehlah diawal-awal. Iya. Baik, nah kemudian kita nanti akan membahas lagi lebih jauh mengapa sih sholat-sholat yang tadi disebutkan itu. Ada sholat witir, sholat tahajud, Allah perintahkan di waktu malam. Ada apa dengan rahasia malam itu ya Pak Ahmad Johari ya. Nanti kita lanjutkan Pak Ahmad Johari. Saya akan persilahkan dulu kepada ibu-ibu yang akan bertanya nih di studio. Silakan, ada dua orang ibu yang saya kasih kesempatan di sesi pertama. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ibu Rosita dari Masjid Taklim Al Muhajirin Taman Narogong Indah Bekasi. Saya mau tanya Pak Yai, batas waktu sholat witir itu kira-kira berapa menit sebelum subuh? Karena mungkin kadang-kadang kita terlambat bangun. Kita apa masih ada waktu untuk sholat witir apa enggak gitu Pak? Mohon penjelasannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan satu lagi. Ya Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ibu Tunaria. Pak Ustadz, saya mau nanya masalah sholat sunnah tobat Pak Ustadz. Kapan waktunya dan berapa rakaat untuk dilakukannya? Mohon penjelasannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kasih kesempatan satu lagi deh Bu. Silakan. Kayaknya ada lagi Ibu yang mau bertanya nih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kepada Bapak Kiai saya ingin bertanya. Ibu siapa? Tentang sholat duha. Nama saya Ibu Komiyah. Dan kepada Bapak Kiai saya mau bertanya tentang sholat duha. Waktunya dari jam berapa sampai jam berapa? Dan kalau sholat duha itu dua rakaat salam, kita boleh doa atau sampai 4 atau 6 selesai? Terima kasih. Baik, minta penjelasannya kepada Bapak Kiai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Rosida, Ibu Kunaria dan juga Ibu Haima. Silakan Bapak langsung jawab. Yang pertama, sholat witir waktunya. Batas waktunya sebelum fajar menyingsing lah ya. Ya karena sudah fajar menyingsing berarti kan kita akan sholat subuh kan. Sholat sunnah fajar terus sholat subuh. Nah, karena witir itu sholat penutup, berarti sebelumnya kan ada sholat yang lain, misalnya tahajud atau apa, sholat hajat gitu kan. Jadi atau misalnya hanya sholat witir saja juga gak apa-apa, witir aja artinya tidak ada sholat sebelumnya, witir 2 terus 1 gitu kan, 3. Oh gak apa-apa Pak, dari bangun tidur langsung witir? Iya, kalau misalnya, tapi kan sayang itu ya. Iya. Sayang kan ada sholat sebelumnya, karena witir penutup, masa? Penutup yang mana? Witir nutup yang apa kan gitu kan. Iya. Kan gitu. Iya. Satu, jadi waktunya ya sebelum sholatul fajar. Gitu ya. Kemudian Tobat. Tobat, sholat tobat itu di dalam kitab ini referensinya belum tidak disebutkan ya. Tapi bukan berarti tidak ada. Ada sholat tobat itu ya dua rakaat ya. Dua rakaat biasanya kita habis aduh bagaimana lah gitu ya. Habis membuat dosa. Misalnya habis ngerumpi gitu ya. Ngerumpi terus ngomongin orang di depan rumah, bapaknya berangkat ke kantor, ibu-ibu, ah bapak udah berangkat, kita ngerumpi yuk, misalnya begitu. Masa ngomongin laki? Masa iya, ngomongin suami, ah kalau suami saya sih terlalu deh. Kenapa? Ngasih uang belanja kok hanya 7,5 juta. Ya Allah. Begitu. Kata yang satunya, emang gitu 7,5 juta. Sama, suami saya juga terlalu, hanya 8 juta. La ilaha illallah. Masih kurang ya? Misalnya gitu, begitu anu ingat ya Allahu Akbar, masyaallah. Kenapa sih kita harus ngomong-ngomong urusan rumah tangga dengan orang, ya kan itu? Terus emang 8 juta kurang. Taubat ya, bodoh ya. Bodoh, kemudian sholat taubat, taubat kepada Allah tadi saya sudah berbuat ini. Dan itu kapan sholat taubat itu dilaksanakan? Ya, malam hari atau siang hari boleh? Oh iya, saat dimana dia ingat bahwa saya sudah berbuat salah. Tapi referensi surat tobat nanti insya Allah kapan-kapan saya cari ya. Di sini gak ada nih, di kitab ini gak ada. Bukan berarti tidak ada yang melakukan itu ya, tapi ada pada referensi yang lain nanti ya? Ada supaya ibu-ibu puas ya. Kan saya, ya saya sih tidak tugas saya tidak memuaskan ibu. Tapi kan lebih baik nanti referensinya bahwa surat tobat itu ya ada ya. Kalau para mutasawwifin, orang yang bergerak di bidang tasawuf, ahli torekot itu sholat tobat selalu, selalu dibawa. Jadi ada sholat awabin, sholat tobatnya tidak ditinggal. Iya. Misalnya sholat awabin 6 rakaat ba'da maghrib, ya. Sholat awabin itu orang-orang yang sungguh-sungguh kembali kepada Allah. Itu sholat tobatnya nggak ditinggal, tetap ada. Jadi sholat tobat kapan saja, itu. Dimana habis isya juga misalnya, habis yang lain-lain, terus karena merasa banyak salah sholat tobat. Niatnya saja, sama ya Pak ya? Niatnya sama. Niatnya sama, sholat tobat. Untuk tobat kepada Allah. Tapi di kitab ini saya referensinya tidak ada. Nanti akan dicari insya Allah di kitab yang lain ya. Nah, kemudian surat duha Ibu ya. Surat duha waktunya ya. Waktu duha kan kita sudah tahu setelah kira-kira sepenggalah kalau bahasa Sundanya. Kalau bahasa pesantren itu sepenggalah sudah kira-kira lurus matahari. Bukan. Itu sudah sekitar kalau kita jam 7:30 lah gitu ya. 7:30. Itu sudah sampai kurang lebih jam 11 gitu ya. Jangan terlalu dekat ke zuhur itu. Iya. Ya ya Allah itu maha luas dan maha kasih sayang. Mungkin tidak sempagi-pagi karena kita buru-buru pengen ke kantor. Ya kan? Ya, begitu nyampe di kantor sholat duha gitu kan? Atau begitu di kantor sudah ada tamu yang nunggu kan. Kita layani terus habis itu sholat duha. Jadi Allah memberikan begitu kelonggaran yang luar biasa kepada kita, banyak kesempatan untuk kita sholat duha. Kemudian bagaimana doanya? Apa setelah dua rakaat duha terus nanti, karena sholat duha itu di sini disebutkan beberapa rakaat ya. Ada yang sampai 12 ya. Sampai 12 ya. Silakan aja mau tiap habis dua rakaat doa, misalnya habis dua rakaat ini doa ya Allah Akbar. Si Otong ini belum disunat, misalnya gitu ya. Nanti dua rakaat lagi yang lain gitu ya. Atau nanti sekalian enggak apa-apa. Yang asik sih sekalian kali ya. Iya, sholat dulu kemudian baru doa. Terus baru supaya konsentrasi kita. Iya. Konsentrasi itu. Ya, baik Ibu, demikian jawabannya ya. Nah, kembali lagi kepada masalah sholat witir tadi Pak Ustaz. Ini dilaksanakan pada malam hari. Ini apa sih rahasia sholat di malam hari itu? Ada apa dengan suasana malam hari itu Ustaz? Ya, satu di malam hari itu kondisinya juga kan hening ya. Hening. Orang lain sedang pada tidur. Ada yang sedang, ya ada suara-suara jangkrik kalau di kampung itu ya. Sedang begitu syahdu. Itu memang sangat kondusif. Situasi yang begitu itu kan enak kita beribadah. Ya, kalau di Jakarta misalnya masih jam 12 aja, jam 1 aja malam. Masih banyak mobil. Apalagi tempat saya dekat tol. Allah. Tapi senang juga, senangnya begini. Gak usah dibangunin apapun. Karena mobil lewat dibangun. Rumah saya dekat tol di komplek Era Mas 2000 ya. Jadi malam hari itu hening. Satu. Yang kedua kalinya Kalau kita tersenduh dengan air saja di malam hari itu, sudah terasa ada dampaknya kepada tubuh kita. Di samping seger juga kemudian ada semacam situasi yang sangat mendukung untuk kita beribadah kepada Allah. Jadi kepenatan-kepenatan sudah mengendap, mengendap. Malam hari kita bangun, kita mengadu kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan juga memang ada ininya, pada saat Allah Subhanahu Wa Taala itu sangat suka kepada orang yang di malam hari bangun menghidupkan malam saat orang lain sedang pada tidur. Gitu. Iya. Saat itu kita mengadu, melimpah kepada Allah. Kepada Allah. Masya Allah. Mengadu kepada Allah. Dan ternyata ibu ya, bapak-bapak hadirin sekalian yang berbahagia, pemirsa yang dirahmati Allah, ternyata memang kunci kita itu ya kita dekat kepada Allah, cinta kepada Allah. Kalau kita dekat kepada Allah, cinta kepada Allah, selesai semuanya itu. Tadi kemarin ya pengajian tipe hari bisa sampaikan bahwa orang siapa dia cinta kepada Allah, berbakti kepada Allah, lebih banyak ingatnya kepada Allah ketimbang mintanya, dia akan diberikan sesuatu yang lebih hebat ketimbang diberikan oleh orang yang minta. Dia orang datang hanya untuk minta doang. Allah si eta mah dasar euy. Pancen modelna kitu ieu mah. Jangan menta wae. Menta wae inget teh kalau lagi seneng kagak inget. Nah, kita jangan begitu. Iya. Ya. Dalam kondisi senang dan tidak senang, gantungkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Iya, baik Pak Ahmad Johari, kita istirahat sejenak ya, Pak ya. Dan pemirsa dimanapun Anda berada, tetaplah bersama kami. Sejenak kita akan nikmati dulu satu buah lagu dari tim Gambus Az-Zahra dari Jakarta Timur. Kita nikmati. Terima kasih Anda masih bersama kami dalam tayangan dakwah agama Islam kerjasama Kementerian Agama Republik Indonesia dengan TVRI. Dan kita masih membahas tentang fadilah sholat-sholat sunnah. Hari ini memasuki masalah sholat witir ya. Sholat witir dan ada juga sholat-sholat sunnah yang bisa dilakukan di rumah. Nah ini menjadi pertanyaan kita semua. Apa saja sholat-sholat sunnah yang bisa dilaksanakan di dalam rumah, terutama kita nih sebagai perempuan ya, yang lebih dianjurkan untuk melaksanakan sholat-sholat di dalam rumah. Nah baik Pak, kita menyambung lagi yang tadi sedikit lagi. Kayaknya saya masih ingin bertanya tentang waktu masalah sholat witir dan dalil-dalil sholat witir ini Pak. Iya, oke. Begini, ini pentingnya sholat witir ya. Dalilnya begini, supaya jangan dianggap ya sunnah ini begitulah. Sunnah ini, padahal kita juga ibu-ibu kan makan itu kan perlu ada sambel gitu. Kalau perlu juga orang Bekasi mah jengkol ya kan. Enggak ya. Enggak marah. Enggak lupa kali ya Bu. Enggak lupa. Apa enggak beda? Ya, artinya ada yang begitu-begitu tambahan-tambahan itu. Tidak hanya pokoknya aja, ada nasi, kemudian ada lauk-pauk. Kadang juga kita kan perlu apa? Kerupuknya. Kerupuk. Lalapnya. Lalap dan sampai itu juga harus ada apa tuh, cuci mulut ya kan? Buah-buahan. Ya itu penting. Nah, ini dalilnya begini. Al-witru laysa bihatmi ka shalatil maktubah. Witir itu memang tidak wajib seperti surat maktubah yang lima. Walakin sunnatu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi itu adalah apa yang selalu dikerjakan oleh Rasul. Jadi kan bedanya hanya kalau lima waktu disebutkan oleh Rasul wajib ya. Witir tidak disebutkan wajib, tetapi itu selalu dilakukan oleh Rasul. Ya kalau kita cinta Rasul, cinta Allah, ikut. Ya ikutin beliau. Ya itu. Kalau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, baginda Rasul menjelaskan, innallahal witru yuhibbul witra, fa'ud fa'atiru ya ahlul Quran. Itu kan? Itu dalil yang kedua. Man tarakahu wa tabarra'a walidzalika hadar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man tarakahu wa tabarra'a man tarikahu biqoulihi alwitru haqqun faman lam yutir falaysa minna. Witir itu adalah suatu kepastian yang biasa aku lakukan. Haqqun. Jadi kalau orang yang tidak suka witir ya tidak termasuk golonganku yang baik, gitu kata baginda Rasul. Jangan sampai kita enggak disapa oleh Rasul nanti ya. Nah, gitu. Ya, jadi kalau melihat, sampai tiga kali disebutkan itu. Jadi karena jangan melihat sunnahnya gitu. Jangan melihat sunnahnya. Tapi yang kita lakukan itu adalah melihat karena itu dilakukan oleh Rasulullah. Satu. Dan Kalau kita menyembah pada Allah, baik itu yang wajib atau yang sunnah, yang disembahkan sama-sama Allah Subhanahu wa taala. Iya. Kenapa tidak? Kan gitu. Maka apa yang dilakukan oleh Rasul sebisa mungkin kita lakukan juga, kita ikutin. Karena kita ini adalah umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Iya. Begitu ya. Apa iya. Dalilnya ya. Kemudian tadi waktu. Masalah waktunya ya. Betul, iya. Nah, di sini waqad balagatil inayah min sayyidina Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, sudah datang pertolongan kemudahan dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bil witri annahu amara man khafa alla yakuma fi akhir lail ayuqaddimahu fi awalil lail. Baginda Rasul memberikan kemudahan. Oke. Kalau kalian semua khawatir enggak bisa bangun di malam hari nanti, ya sudah di awal-awal pun enggak apa-apa. Gitu ya. Ya Allah, itu Rasulullah itu kalau beliau sih ya memang selalu di akhir malam ya. Tapi alhamdulillah agama itu memberikan kelonggaran-kelonggaran ya atas pelaksanaan ibadah ya. Iya. Allah itu memberikan selalu kemudahan kepada kita. Cuma kitanya kadang-kadang yang tidak berterima kasih. Nah, di sini disebutkan nih, man khafa alla yakuma min akhir lail falyutir awwalahu wa man tamia ayyakum akhiruhu falyutir akhir lail fa inna salat akhir lail mashhudatun wa dzalika afdal. Barang siapa yang takut tidak bisa bangun malam, ya witirlah di awalnya. Tapi kalau dia yakin bisa bangun malam, ya silakan di akhir malam, karena di akhir malam itu lebih disaksikan ya masyhur malaikat ya. Malaikat. Pak, secara psikologis apa yang membedakan antara sholat di waktu siang atau sholat di waktu malam itu? Apa yang dirasakan oleh seseorang yang menikmati sholat di waktu malam hari itu? Ya begini, di waktu malam hari antara lain salah satunya adalah kita di malam hari kan lepas dari urusan-urusan dengan orang lain banyak. Kita ada di rumah ya. Di siang hari mungkin kita ada di kantor, mungkin ada di mana lah gitu kan, perusahaan, sehingga kekhusyuannya juga kurang. Kalau di malam hari kan kita yang memang di rumah sedang istirahat, dan malam hari kita bangun menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Satu itu. Kedua kalinya di malam hari ada jaminan dari Rasul bahwa sholat di malam hari itu di saat orang lain sedang tidur, kita sholat menghadap Allah, maka ini termasuk hamba-hamba yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Saat orang lain sedang asyik tidur, asyik yang lain, kita bangun. Orang lain sedang nonton bola, kita sholat. Ya. Kalau yang suka bola nonton bola dulu terus sholat, nggak apa-apa, gitu kan? Daripada sholat ingetnya ke bola terus, gitu kan? Ada sholat, TV-nya di setel. Wah, akbar. Gol. Kacau itu mah. Kata Allah ya dasar sih yang masih murus tunjung ya. Murus tunjung. Sholat pakai nyetel TV, berarti kan kita menduakan Allah dong, ya enggak? Nomor duakan Allah. Kita aja ibu kalau dua enggak mau. Enggak mau ibu ya. Iya ya. Oke. Okay. Saya akan persilahkan dulu kepada ibu-ibu yang ingin bertanya lagi nih kepada Pak Ahmad Jauhari. Silakan ibu. Ya. Terima kasih ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ibu Tati. Iya. Maaf Pak, saya mau tanya tapi agak sedikit keluar dari konteks. Apa tuh Bu? Sholat witir ya Pak. Saya mau tanya kalau sholat jenazah itu boleh nggak dilaksanakan dengan jarak jauh? Itu yang pertama Pak. Yang kedua, kalau jenazah sudah dimakamkan, apakah kita boleh melakukan sholat jenazah? Bagaimana yang kedua? Apakah kalau jenazah sudah dimakamkan kita masih boleh sholat ya? Baik, mungkin ya. Iya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan ada lagi Ibu. Ya, sebutkan nama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ibu Itma Fariza dari Jamaah Al-Muhajirin Narogong Bekasi. Yang saya ingin tanyakan di sini Pak, ketika kita ini tentang sholat duha Pak. Ketika kita sedang sholat, kita baru dua rakaat sholat, ada tamu, kita belum sempat doa, belum apa, terus kita kan gak khusus sholatnya, kita layani tamu dulu, sempat ngobrol atau apa, boleh kita sambung lagi begitu Pak? Ya. Itu saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagus pertanyaannya. Baik, Ibu Tati dan Ibu siapa tadi? Ibu, iya. Oke. Bisa langsung dijawab. Tadi yang pertama, sholat jenazah dari jarak jauh ya. Iya. Nah, itu ada sholat gaib ya. Enggak masalah. Enggak masalah. Dimakamkan pun dimakamkan, sudah dimakamkan enggak apa. Iya. Itu kalau kita di Istiqlal misalnya, bukan hanya di Istiqlal, di mana-mana ya. Iya. Oh, hadirin telah meninggal dunia, Bapak ini, mari kita sholatkan sholat gaib buat beliau. Itu kan. Tadi sudah dimakamkan jam segini gitu kan. Ya, kita sholat gaib, enggak ada masalah. Bagus saja. Iya. Jadi, nah, kalau ada kesempatan sholat gaib, ikut ya, sholat gaib. Ini kadang-kadang di masjid-masjid besar, masjid Istiqlal, diumumkan gitu, ada sholat gaib, enggak sholat, sayang sekali. Padahal sholat gaib itu pahalanya besar sekali. Bayangkan kita nyulatin orang lain, orangnya tidak kenal, ya kan? Iya. Itu kalau bukan karena ibadah kepada Allah, toleransi kita sesama umat, apalagi umat Islam, kan luar biasa. Karena suatu saat pasti kita juga yang akan disulatin. Kita juga akan disulatin juga kita. Iya, ya, yang sabar aja Bu ya, nanti disulatin kapan-kapan gitu kan. Baik, pertanyaan yang kedua ini, masalah duha ini. Baru dua rakaat ada tamu, nggak terus apa-apa. Lanjut kembali. Iya, dari persoalannya, pertimbangannya daripada nggak khusyuk jadinya ya. Iya. Nanti kalau tamunya pulang, kemudian ditambah lagi terus sholat. Tapi ya dengan niat begitu Bu, nanti ditambah lagi terus sholat duhanya ya. Tapi kemudian selesai tamunya pergi, sholatnya juga selesai gitu. Ayo dong, rugi kita. Yeah. Lebih baik tamunya suruh nunggu. Yeah. Suruh nunggu lagi. Kesempatan kita sedang pernah menghadap Allah, ya kan? Yeah. Tapi memang Rasul sendiri kalau misalnya lagi sholat sunnah ada tamu, itu biasanya sholatnya juga tidak pakai ayat yang panjang-panjang. Jadi menghormati tamu. Itu luar biasa Islam itu. Nggak egois. Nggak egois. Allah maha tahu kan? Oh ya ini, ada hablum minan nas. Iya. Nah oleh karena itu kalau misalnya begitu ya nggak apa-apa, nanti tambah lagi nggak apa-apa. Iya, dilanjut ya. Iya. Baik, kemudian kita melanjutkan pada pembahasan sholat nafilah fil bait. Fil bait, iya. Ya ini kan kita tahu bahwa kalau laki-laki kan diwajibkan untuk pergi ke masjid ya, kalau bisa. Kemudian yang perempuan, ibu-ibu kalau bisa sholat di rumah ya, lebih utama. Nah, bagaimana dengan sholat-sholat sunnah yang di rumah? Apakah memang ada juga sholat-sholat di rumah yang disunahkan gitu Pak? Oh ya. Kapan waktunya dan berapa rakaatnya, keutamaannya juga apa gitu Pak? Ya. Jadi di sini ini ibu ini, Allah Akbar ya Allah, indah sekali ajaran Islam ya. Buat mereka-mereka yang terbatas untuk bisa ke masjid, jadi ya biasa sholat nawafil di rumah. Ini disebutkan di sini. Wa min fadail ummatil Muhammadiyah, daripada keutamaan dan keunggulan umat Nabi Muhammad, an Allah Subhanahu Wa Taala ja'ala lahu tawabil kabir. Allah jadikan buat umat Nabi Muhammad ini pahala yang besar. Ala sholatin nawafil fil buyut. Untuk sholat-sholat sunnah di rumah. Di sini famin dzalika anna sholata fil bait nurun. Di antaranya adalah bahwa sholat sunnah di rumah adalah cahaya. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, baginda Rasul bersabda, mana tadi? Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, amma sholatu rajuli fi baitihi fanurun fanawiru buyutakum. Sesungguhnya sholat orang laki-laki di rumahnya itu adalah cahaya. Laki-laki di sini tentu juga termasuk perempuan gitu ya. Bukan berarti kalau perempuan apa dong? Nah, enggak, sama. Kalau disebut laki pasti perempuan ikut. Laki, perempuan ikut dong. Sebab ibu-ibu kan perlu laki-laki. Ya. Perlu laki-laki juga perlu ibu-ibu. Ibu-ibu kan sama ya. Jadi di sini disebutkan itu. Ya, amma sholatul rajul fi baiti fanurun. Sholat manusia muslim, laki-laki dan perempuan, itu adalah cahaya. Fanawiru buyutakum. Terangi rumah kalian semua. Wow, kata anak sekarang, wow, wah, gitu kan? Cahaya itu, luar biasa. Coba, wa ma'nahu, maksudnya adalah an-nahdiyul qulub, cahaya hati penghuni rumah itu. Litakhsha Allah fi khalwatiha wa khala'i 'anil ghaflah, untuk orang itu menjadi khusyuk kepada Allah Subhanahu wa taala dalam khulwatnya. Kalau di rumah kan sendiri atau dengan istri paling kan? Iya. Jadi dia dalam khulwat, dalam sepinya itu hatinya akan menjadi terang. Kalau di masjid kan banyak orang lain. Ya, banyak orang lain. Maka bisa jadi khawatir karena dia sudah dipanggil ustaz. Kalau enggak sholat sunah gimana dong? Jadi artinya riya kan? Iya. Tapi kalau di rumah enggak. Tuh. wanshirahi bainal abdi wa rabbihi. Itu. Dan untuk menghilangkan kelupaan, kalbati wa khura anil ghaflah, menghilangkan lupa, wanshirahi bainal abdi wa rabbihi, dan untuk mengkomunikasikan diri, membuka hati kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu. Di sini disebutkan juga binajihi al-khalian minal madhahir, supaya sepi daripada ibadah yang dilihat orang lah gitu ya. Fa yus'iru bi jalalihi wa 'azmatihi, dengan begitu maka dia akan merasakan keagungan Allah dan kemahabesaran Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di sini disebutkan juga, di sini disebutkan waqad amara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ayyusallu an-nafilah fil bait. Baginda Rasul memerintah di antaranya kepada orang muslimin untuk mau sholat sunnah di rumah sebagiannya. Untuk apa? Litar farofa alal musalli rahmatullah. Agar supaya rahmat Allah itu berkibar kepada dia. Dikasihkan kepada dia. Di samping itu juga untuk apa? Walyush'iru kullu man fil bait bi khaufillahi ta'ala. Agar supaya orang yang ada di rumah itu semuanya merasa takut, merasa diperhatikan oleh Allah di sini, iya, merasa bahwa dia itu hamba-hamba Allah yang selalu diperhatikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena ada orang yang, kita misalnya sholat sunnah di rumah ya, kita dengan keluarga ya, dengan istri misalnya, dengan anak-anak sholat-sholat di rumah, itu manfaatnya adalah orang-orang yang ada di rumah itu semuanya akan merasa ada ketergantungan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan kita sibuk di masjid terus sholat sunnah, di rumah tidak pernah. Nah, anak-anak kita yang tidak ikut ke masjid tidak terkena nantinya dampaknya. Tapi dengan sholat di rumah ini, insya Allah, di sini sebutkan walitu'amuhu anwaruhu alwidha'ah walishu'uru kulluman filbayt bikhawfillah, agar supaya orang-orang yang ada di rumah itu juga merasakan takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa annahu jadirun bita'alai wa syukrilahu ala ma'azbaghu alim bin ni'mah. Nah, di sini Rasul mengatakan begini. Qala Rasulullah SAW, idza qada ahadukum shalah fi masjidihi, apabila orang seseorang kalau di antara kalian sudah selesai salat di masjid, falyaj'al li baitihi nasiban min salatihi fa innallaha ja'ilun fi baitihi min salati khair, maka upayakanlah di rumah kalian itu kasih bagian untuk salat sunah. Jadi jangan sibuk di masjid, akhirnya di rumah enggak ada cahaya salat ya. Fa innallaha ja'ilun fi baiti min salati khair, karena Allah jadikan di rumahnya itu dari salatnya ada banyak kebajikan. Apa salatnya? Misalnya boleh saja salat ba'da zuhur ya di masjid 2 rakaat, di rumah 2 rakaat, atau ba'da zuhurnya 4 rakaat nanti di rumah. Bisa begitu. Kalau khawatir pulang dari masjid ngobrol segala macam nanti lupa, sholat sunnah 4 rakaat oke. Tapi di rumah sholat sunnah mutlak. Sholat sunnah mutlak. Nggak apa-apa. Yang penting di rumah itu ada bagian untuk sholat, kita melakukan sholat di rumah. Jangan sama sekali kita tidak pernah sholat sunnah di rumah. Karena manfaatnya memberi cahaya kepada semua yang ada di rumah itu. Ya, supaya ada yushiru khawfallah, merasa takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kapan Pak waktu-waktu salat mutlak ini Pak? Ya kapan saja. Kapan saja. Iya. Nah, masyaallah. Keutamaannya Pak dari salat-salat sunnah fil bait ini Pak. Nah, di sini sebutkan nih ya. Kata baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Anu malja'a sulhin. Nah, begini. Wa qad syaba sallallahu alaihi wasallam al-bait alladhi fihi tha'atun lillahi ta'ala wa dzikruhu wa ibadatihi wa tasbihi wa qiraatul quran fihi wa annahum majaa'us shalihin, rumah yang di dalamnya ada digunakan untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala, zikir kepada Allah, ibadah kepada Allah, tasbih kepada Allah dan baca Quran, itu adalah annahum majaa'us shalihin, itu adalah tempatnya orang-orang soleh. Nanti anak-anak kita juga insyaallah akan mengikuti. Iya, akan melahirkan orang-orang soleh di rumah. Makanya kemarin Kementerian Agama itu ada launching gemar mengaji. Gemar mengaji itu gerakan masyarakat maghrib mengaji. Supaya kalau kita maghrib mengaji, nanti akan lahir dari rumah tangga kita itu calon-calon pemimpin bangsa yang baik di masa yang akan datang. Ya. Kalau di rumah kita nggak pernah ada yang ngaji, gersang ya Pak. Waduh, gersang anak-anak kita nanti ke depan jadi apa? Itu ya, perhatikan. Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah, ayo kita lahirkan generasi penerus kita ini dari rumah kita, dan karenanya maghrib, gerakan maghrib mengaji ini adalah salah satu upaya kita mempersiapkan anak-anak kita, generasi penerus kita, supaya lahir pemimpin-pemimpin bangsa ke depan yang baik. Karena lahir dari rumah yang di dalamnya banyak Al-Quran dibaca, sholat sunnah dilakukan, kehidupan keagamaan terbina, insya Allah masa depan anak-anak kita juga akan menjadi baik. Nah itu disebutkan di situ. Amal baitul ladzi khala min dzikrillah, adapun rumah yang sepi dari digunakan untuk beribadah kepada Allah, baca Quran tidak, sholat sunnah enggak, ya kan? Iya. Di situ, masya Allah, dikir di dalamnya tidak pernah, tasbih tidak pernah di dalamnya. Di sini, fala faidah tapi wujudihim wa syara wa alaih syaratul ghadabi. Kata dalam kitab ini sebutkan, rumah yang semacam itu enggak ada faedahnya apa-apa, ya, hanya sekedar untuk tidur. Ya. Sebentar-bentar keluarganya ribut berantem, udah itu adalah tempat yang tidak baik. Ya. Ada cahaya di situ, Pak. Qala sallallahu alaihi wasallam, baginda Rasul bersabda, matrul baitul ladzi yuzkarullahu fihi wal baitul ladzi la yuzkarullahu fihi matrul hayy wal mayyit. Perumpamaan rumah yang di dalamnya ayat-ayat Allah hidup, asma Allah disebut, Quran dibaca, digunakan untuk sholat, ibadah, zikir, tasbih dan seterusnya, dibandingkan dengan rumah yang tidak digunakan untuk itu, diumpamakan seperti matrul hayy wal mayyit, umpamakan sebagai makhluk yang hidup dan yang mati. Rumah yang penuh dengan Al-Qur'an, baca Qur'an, ibadah, itu rumah yang penuh kehidupan. Tapi yang tidak, itu bagaikan kuburan. Setan dulu isinya. Iya, betul. Belum tentu ya, orang di kuburan mungkin ada yang dapat nikmat kubur. Bukan setan dong itu. Iya. Dan mungkin ini juga kan akan memberikan contoh kepada anak-anak kita yang masih kecil-kecil ya, ketika sholat itu ditegakkan di rumah. Betul. Tapi bukan berarti orang laki-laki harus sholat di rumah terus kan, Pak, ya? Nah, harus tetap jalan ke masjid. Di sini kan judulnya kan nasibun min sholatin nawafil, bagian daripada sholat-sholat sunnah, hendaknya ada yang dilakukan di rumah. Iya. Gitu. Baik. Yang bagus kalau laki-laki dan jaraknya tertentu ya di masjid. Tapi harus ada sholat bagian yang dikerjakan di rumah. Iya. Sholat mutlak, sholat zikir malam. Betul. Tahajud ya. Tahajud. Iya. Baik. Ya, Pak Ahmad Johar, ini sayang sekali kita harus mengakhiri dialog kita. Ini luar biasa, hari ini kita mendapatkan satu lagi ilmu dari kitab yang dibawa oleh Pak Ahmad Jauhari, berisikan tentang ajaran-ajaran yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan antaranya adalah salat-salat sunnah. Terima kasih Pak Ahmad Jauhari, dan terima kasih juga ibu-ibu yang ada di studio. Mudah-mudahan nanti kita bisa berjumpa kembali ya. Dan mudah-mudahan keluarga semua dalam keadaan sehat walafiat, amin. Dan pemirsa dimanapun Anda berada, telah kita bahas dari beberapa pertemuan yang lalu sampai hari ini, kita membahas tentang fadilah atau keutamaan sholat-sholat sunnah. Mari kita tingkatkan kualitas sholat kita, di samping kita melaksanakan ibadah sholat wajib yang memang wajib kita laksanakan, tapi kita tambah kembali dengan sholat-sholat sunnah yang keutamaannya luar biasa kalau kita laksanakan. Terima kasih pemirsa atas kebersamaan Anda. Insya Allah kita akan berjumpa kembali di lain kesempatan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.